Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabi ajmain. Para pendengar yang dimuliakan Allah, pada hari ini kita mengkaji tentang surat At-Taubah ayat 103 terkait erat dengan bulan suci Ramadan. Kita hampir memasuki pertengahan dari bulan Ramadan, di mana zakat mal mungkin sudah mulai bisa dihitung, dan di akhir nanti kita akan juga membahas tentang zakat fitrah. Pada hari ini kita mengkaji firman Allah yang terkait dengan zakat yang sangat unik, yang menurut Syekh Muhammad Mutawalli Sa'arawi pesan ini tidak berlaku bagi zakat mal dan zakat fitrah, karena zakat sudah dikaji di surat At-Taubah ayat 9. Lebih tepatnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Khuz min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa shalli 'alaihim inna shalataka sakanun lahum wallahu samiun 'alim." Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dan zakat itu kamu membersihkan dengan zakat itu kamu membersihkan dan menyucikan mereka, dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu menjadi ketentraman bagi jiwa mereka, dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Para pendengar yang dimuliakan Allah, ayat 103 terkait erat dengan ayat 102, karena kita mengetahui bahwa ada seorang muslim yang akhirnya mengikat dirinya di dalam masjid, dan kebiasaan Nabi Muhammad SAW setiap pulang dari peperangan dia akan sholat 2 rakaat di masjid, dan dia menemukan Abu Lubabah di situ bersama dengan 2 orang lainnya. Ada 3 orang yang mengikat dirinya dalam masjid karena merasa menyesal tidak ikut berperang bersama Rasulullah. Penyesalan ini tidak saja cukup dengan itu, mereka diikat mengingat dirinya beberapa lama sampai turun ayat yang nanti di akhir surah At-Taubah ini akan dikaji. Tetapi di samping itu mereka juga ingin menafkahkan sebagian hartanya, karena harta itulah mereka menjadi orang yang lupa diri dalam terhadap kesusahan Nabi Muhammad SAW. Jadi menurut Syekh Muhammad Mutawalli Sa'arawi, kata-kata khuz min amwalihim shadaqah ini terkait erat perintah Allah kepada Nabi Muhammad untuk mengambil sedekah wajib, untuk mengambil kafarat yang berupa sedekah yang diberikan Abu Lubabah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para pendengar yang dimuliakan Allah, kata khuz itu sendiri walaupun dimulai dari terkait erat dengan kafarat yang dikeluarkan Abu Lubabah untuk Nabi Muhammad dan digunakan untuk fasilitas muslim, di mana akhirnya Allah meminta kepada Nabi Muhammad untuk mendoakan Abu Lubabah, karena doa yang disampaikan oleh Nabi Muhammad kepada Abu Lubabah menjadi sakanun lahum, menjadi ketentraman bagi Abu Lubabah dan keluarganya, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha mendengar. Tetapi mayoritas muslim, para ulama mengatakan ini juga berlaku kepada zakat fitrah, zakat harta. Walaupun Syekh Muhammad Mutawalli Sa'arawi melihat kronologisnya ini bukan terkait dengan itu, tidak masalah. Kalaulah kita melihat ini sebagai anjuran dan merupakan perintah Allah untuk mengambil zakat dari oleh amil kepada para muzaki, maka di sini disebutkan khuz, ambillah, bukan takobbal, bukan terimalah. Arti khuz itu sendiri bersifat aktif. Jadi diperintahkan basisnya, lastnya, semua yang terkait dengan unsur-unsur zakat itu harusnya mengejar bola, karena perintah khuz itu dia mengambil, dia mendatangi, bukan dia duduk di belakang meja untuk menerima dalam bersifat pasif. Saya rasa bukan demikian. Untuk lebih jelasnya masalah aktif menerima zakat dan aktif mengambil zakat dan bagaimana pendistribusiannya, Ustaz Perdana mungkin dapat menjelaskan. Ya, terima kasih Ustaz Jainal. Prolog tadi sudah memberikan gambaran kepada kita tentang permasalahan zakat. Satu hal yang menarik adalah bahwa melalui keterangan ayat ini kita semakin memahami pentingnya perhatian yang diberikan oleh para penguasa, para pejabat, ya, para pimpinan, apakah itu daerah maupun pusat, untuk lebih memperhatikan tentang harta zakat ini. Yang pertama adalah sebagaimana tadi yang sudah dijelaskan oleh Ustaz Jainal, Allah memberikan redaksi dengan khuz yang artinya ambillah. Di sini pemerintah yang harus aktif, lembaga-lembaga yang diserahi urusan untuk mengelola harta zakat itu harus bersifat aktif, ya, untuk mengambil. Jangan menunggu orang kaya, jangan hanya menunggu orang kaya datang kepada kita untuk membayar zakat mereka, tetapi harus ada pendataan siapa saja orang-orang yang berhak untuk mengeluarkan zakat. Ya, jadi ada listnya, ya, ada nama-nama yang dicatat di situ, berapa zakat yang mereka keluarkan tahun ini, siapa orangnya, di mana tempat tinggalnya, dan ini disurati setiap tahunnya supaya jangan lupa, ya, karena jatuhnya tempo zakat itu adalah setelah setahun seseorang memiliki harta, terutama sekali kalau dia harta perdagangan misalnya, kecuali hewan ternak itu lain lagi misalnya, ada jumlah tertentu. Jadi ada sikap aktif dari lembaga yang mengelola zakat atau dari pemerintah untuk menyuratinya. Yang kedua adalah bahwa sifat daripada pengumpulan harta zakat ini atau pengambilan harta zakat ini adalah kewajiban dari para penguasa. Karena di sini kita bisa melihat khuz min amwalihim, ambil, ya. Dan ini dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga para sahabat. Rasulullah pada masanya sudah mengirimkan beberapa orang sahabat ke daerah-daerah untuk mengambil harta zakat dari para sahabat yang memiliki kelebihan harta. Begitu juga pada masa Abu Bakar, ketika ada sebahagian dari kaum muslimin yang tidak mau membayar harta zakat atau menentang harta zakat, akhirnya diperangi oleh Abu Bakar. Ini untuk menunjukkan betapa penting peranan dari para pemimpin, para penguasa untuk mengelola harta zakat ini dengan sebaik-baiknya. Nah, yang menarik adalah bahwa ketika Allah mengatakan khuz min amwalihim, ini adalah merupakan perintah kepada orang-orang yang diserahi tugas untuk mengelola harta zakat, Allah memberikan satu semacam penyejuk jiwa bagi orang-orang yang diambil harta zakatnya supaya jangan merasa terpaksa, bahwa harta yang diambil dari mereka itu sebenarnya tutahhiruhum wa tuzakkihim biha, yaitu untuk mensucikan dan juga untuk membersihkan harta mereka. Betapa indah dan nyamannya kalau ternyata makanan yang kita makan itu bersih masuk ke perut kita. Tapi kalau ternyata kotor, ini hanya akan membuat diri kita menjadi orang yang berpenyakitan. Begitu juga dengan harta. Kalau ternyata masih ada harta orang lain, hak orang lain di harta kita itu, itu namanya seperti kita memakan makanan kotor, akhirnya akan berpenyakitan, bukan malah memberikan keberkahan. Saya kira itu saja. Iya, menarik apa yang disampaikan oleh Ustaz Perdana tadi. Jadi sebenarnya kata-kata itu zakihim, menumbuh kembangkan. Jadi sedekah itu sebenarnya bukan mengurangi harta, tetapi menumbuh kembangkan. Zaka, yuzaki, nama, yunami, menumbuh kembangkan. Bagaimana harta yang kita keluarkan itu menjadi bertambah. Padahal sebenarnya kalau kita punya uang 100 juta, ketika kita harus mengeluarkan 2,5%, maka kita tinggal 97 juta, jadi 97.200.000 rupiah, 500.000 rupiah, karena dikurangi 2,5% tadi. Ini merupakan apa? Merupakan pengurangan harta yang begitu banyak, ya kan? Tapi sebenarnya Allah mengatakan itu bukan pengurangan. Berbeda dengan ketika kita meminjamkan bunga, uang yang 100.000 dibungakan 10%, maka kita akan mendapatkan 110 juta. Yang 197, yang satu tinggal 100 juta, 110 juta. Tapi Allah mengatakan tuzakihim, yang kamu sedekahkan itu tidak mengurangi, tapi akan menambah. Kata saya Muhammad Mutawalli Sa'arawi yang sering kita sampaikan di radio kesayangan kita, bahwa ada rezeki aktif, ada rezeki pasif, ada rezeki uluhiyah, ada rezeki rububiyah. Ketika kita merasa dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, kita telah mendapatkan rezeki uluhiyah yang telah kita perkenalkan di dalam surat At-Taubah ini, di mana Allah, Nabi Muhammad berkata, "Wahai kaum Anshar, maukah engkau hidup bersama saya Nabi Muhammad atau bersama harta?" Maka kaum Anshar berkata, "Kami rindu bersamamu wahai Nabi Muhammad." Keberadaan bersama Rasul, keberadaan bersama Allah, dekat dengan Al-Qur'an itu merupakan suatu rezeki uluhiyah yang mungkin orang tidak akan merasakan kalau dia hanya berorientasi materi. Di sisi lain, orang akan mendapatkan rezeki pasif yang begitu dahsyatnya. Oke, uang kita berkurang 97.2%-nya, tetapi Allah memberi kesembuhan kepada kita, yang kalaulah misalnya kita harus berobat ke Singapura atau ke Malaysia atau ke daerah manapun yang menghabiskan miliaran, tentu 2,5% itu tidak ada apa-apanya. Karena apa? Karena Allah lah yang memberi kesembuhan dari penyakit kita. Maka di sini Syekh Muhammad Mutawalli Sa'arawi dan para pemikir-pemikir Islam modern mengatakan zakat itu tidak saja 2,5%. Selain zakat 2,5%, bagi orang yang ingin meraih ihsan, seperti kata Ustaz Perdana kemarin, ada derajat maksimal yang ingin diraih, bagaimana mengejar kebaikan, maka dia akan mengatakan fi amwalim haqqun lis-sa'il wal mahrum. Dia akan memberikan harta kepada siapa saja, tidak saja kepada orang yang meminta-minta, bahkan yang tidak mendapat bagian pun dia akan memberinya. Karena apa? Karena dia melihat ketika dia memberi, maka itu akan mendatangkan ketenangan. Ketenangan itu adalah sumber dari kesembuhan segala jenis penyakit. Inna sholataka sakanun lahum. Ini adalah doa yang disampaikan oleh Nabi Muhammad, doa yang disampaikan oleh Nabi Muhammad akan mendoakan, dan malaikat pun akan mendoakan. Apa doa malaikat kepada orang yang suka memberi? Allahumma a'ti mumfikan khalafan wa a'ti mumsikan talafan. Ya Allah, berikanlah bagi orang yang suka memberi ganti yang berlipat ganda, dan ya Allah, berikanlah kepada orang yang kikir kehancuran yang maha dahsyat. Jadi bukan saja Nabi Muhammad, malaikat pun mendoakan para pemberi, dan kita juga menemukan fakir miskin, penerima zakat pun dengan sukacita mengorbankan apa yang dia miliki ketika muzaki ini akan meminta pertolongan darinya. Ini merupakan sakanun lahum. Sakanun lahum. Iya, menarik kalau di dalam ayat ini kita dibuat semakin mengerti dan memahami tentang hakikat harta itu sebenarnya apa. Bahwa hakikat harta itu satu tahiruhum wa tuzakihim biha. Seharusnya harta itu mampu membersihkan dan mensucikan diri kita, mengembangkan harta itu sendiri. Hakikat harta itu adalah wasalli alaihim, ada ketenangan yang akan kita peroleh pada saat harta itu kita pergunakan dengan sebaik-baiknya. Hak orang lain kita keluarkan. Jadi kalau kita mencoba untuk memahami inti daripada keterangan ayat ini, bahwa sebagaimana yang dikatakan oleh Syekh Muhammad Mutawalli Sya'rawi, harta itu sebenarnya ada dua kemungkinan saja. Kalau tidak dia meninggalkan dirimu, maka engkau akan meninggalkan dirinya. Iya. Dia akan meninggalkan dirimu di dalam kehidupan ini. Berapa banyak di antara kita yang dompetnya terjatuh sehingga uangnya hilang? Dia meninggalkan kita, atau kita yang meninggalkan dia. Ketika kita punya harta yang begitu banyak, rumah yang begitu banyak, mobil berat berpuluh-puluh, tapi ketika ajal Allah sudah datang, akhirnya kita, nyawa kita dicabut, apa yang tertinggal bagi diri kita? Hanya pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala, karena seluruh yang kita miliki itu akan kita wariskan kepada anak cucu kita, bukan lagi milik kita. Jadi kembali lagi, kita dibuat informasikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memahami hakikat harta itu apa yang sebenarnya yang terbaik, bahwa harta dan kehidupan itu satu saat akan berakhir. Oleh karena itu, pergunakanlah dengan sebaik-baiknya. Ya, para pendengar yang dimuliakan Allah, jadi bulan Ramadan, bulan zakat ini kita perlu investasi akhirat. Orientasinya bukan saja dunia yang kita kejar, ada investasi akhirat. Investasi akhirat inilah yang disebutkan oleh Nabi Muhammad SAW, hartaku, hartaku, kata manusia. Harta manusia itu tidak lebih dari tiga, yang dimakan menjadi kotoran, yang dipakai menjadi lapuk dan usang, yang dizakatkannya, yang diinfakkannya, yang disedekahkannya di jalan Allah, itulah yang akan kekal. Jadi ketika kita berorientasi kepada akhirat, sebenarnya bukan orang lain, bukan yang menerima harta itu yang harus bahagia, tetapi kitalah yang bahagia karena kita telah membangun istana di akhirat kelak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sering terkadang